Ya. Kemudian surat Al-Kautsar, ikhwas sekalian. Suratul Kautsar Makkiyah atau Madaniyah. Turun di Mekah atau Madinah. Tiga ayat saja. Inna a'tainaka ya Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar huwa nahrun fil jannah, huwa hawdhuhu taridu 'alayhi ummatuhu. أو الكوثر الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. Di sini Al-Mahalli rahimahullah menyebutkan sebenarnya tiga pendapat ulama. Tapi yang zahir di sini dua pendapat beliau sebutkan. Sebenarnya tiga di sini. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan sekitar 19 pendapat yang berbeda mengenai makna kauthar. Sekitar 19 atau 16. Nah, nahrun fil jannah itu salah satu pendapat ulama. Kemudian haudun nabi itu pendapat ulama yang lainnya, gitu loh. Makanya yang pertama ini sebenarnya dua pendapat. Beliau gabungkan karena apa? Karena wallahu alam konon nahrun fil jannah yang disebut Kautsar ini juga mengalir kemudian ke al-mauqif di padang mahsyar yang itu yang disebut haud. Telaga Nabi, ya, telaganya Nabi. Antum tahu Ustadz Nur Kholis Majid nggak, ikhwan? Bukan Nur Kholis Majid liberal itu yang tahu Ustadz Nur Kholis Majid Abu Riyad Nur Kholis Majid yang bulan kemarin itu diwartakan wafatnya beliau, ingat nggak? Nggak ingat? Mungkin nggak kenal mungkin ya. Itu salah satu kakak kelas ana, udah wafat bulan lalu karena penyakit, karena sakit. Ya. Masih ingat ana pelajaran beliau waktu di Libya itu kan, di Libya itu kalau syariah ke-8 itu akan disuruh dirotasi untuk ngajar anak-anak i'dad. Maka di antara pelajaran ketika itu tentang apa ya tauhid, beliau waktu itu dapat sesi ngajarin ana, kelas ana juga. Waktu anak i'dad beliau udah semester 8 syariah ngajarin tentang haud ya, anda masih ingat ya haudun nabi, masih ingat anak itu sekitar 2007-an berarti 12 tahun lalu ya, anda masih ingat. Dan qadarullah ini beliau telah wafat. Beliau salah satu kakak kelas anak dan guru anak. Anak kuliah anak cuma mengingat saja. Ya, sebuah. Jadi Kautsar ini pendapat pertama nahrun fil jannah. Pendapat kedua haudun nabi fil mauqif atau fil mahsyar. Pendapat ketiga al-Kautsar itu dari segi makna yaitu al-khair al-kathir. Itu pendapat ketiga. Nanti ada rentetan pendapat lainnya dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, Al-Mahalli rahimahullah menggabungkan dua pendapat. Al-Kautsar adalah nahrul fil jannah dan juga haudun nabi. Karena keduanya berdalil dan keduanya bisa diintegrasikan. Jadi Al-Kautsar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau suatu ketika berkumpul dengan para sahabatnya kemudian beliau tertidur sejenak, tiba-tiba beliau terbangun dengan senyum yang menyenangkan. Ada apa ya Rasulullah engkau senyum? Aku telah diberikan Al-Kautsar. Sebuah sungai atau telaga. Makanya kalau di surga Al-Kautsar itu sungai. Tapi kalau di padang mahsyar Al-Kautsar itu telaga. Begitu. Itu seperti itu. Dan enggak masalah seperti itu ya. Itu dari surgawi juga. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hafatahu min dhahab. Yaitu dua tepian sungainya ini atau hautnya ini terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Sementara lantainya, lantai sungai atau haud ini itu dari ad-dur dan juga yakut. Ad-dur itu mutiara, yakut itu batu mulia. Masya Allah. Ya, ana tersentuh banget dengar hadis ini. Ya. Bahkan turbahnya, yaitu debu-debunya itu atyab minal misk, yang lebih baik daripada aroma misik. Airnya ahla minal asal, lebih manis daripada asal. Atyab minal laban, lebih putih daripada susu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Itu luar biasa. Ya. Itu kalau Anda bayangkan, Anda termasuk orang yang suka dengan alam, ya, sungai dan semisalnya. Kadang Anda di sungai yang bersih tapi ya, itu Anda iniin pasirnya, apa namanya, tanahnya Anda liatin, Anda perhatiin. Karena debu-debu itu kalau kita zoomkan dengan apa namanya, mikroskop bukan? Atau misalnya mikroskop, bukan mikroskop ya. Ya, mikroskop. Mikroskop office, bukan gitu kan? Beda ya. Itu antum akan menemukan seolah-olah debu itu kalau seandainya debu itu gede, dia kayak batu-batu mulia. Iya. Tapi kecil debu itu. Makanya kadang kita melihat debu itu kok mengkilat gitu. Ya. Mungkin semut-semut kalau bikin cincin akik dari debu itu, ya, karena cakep. Kadang-kadang gitu. Ya, sampai Anda mungkin pernah cerita ke antum dari pesantren hari Kamis waktu itu, Anda masih ingat sampai sekarang, terkenang gitu. Walaupun hal yang sederhana banget. Kamis siang orang-orang pada dakwah waktu itu, maksudnya kelas 2 dan kelas 3 SMA pada menyebarkan diri dakwah. Tapi Anda kan waktu itu masih kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Belum diperkenankan untuk keluar dakwah. Tapi Anda maksain diri pengen keluar aja. Keluar Anda naik bis, enggak ada kerjaan, kayak Allah yang gerakin gitu, kayak enggak ada kerjaan. Naik bis ke jembatan, namanya itu jembatan, jadi ada dua jembatan besar. Begini, ini ya untuk yang ke arah Semarang, ini yang untuk ke arah Solo Boyolali. Nah, bawahnya itu sungai. Jembatannya besar karena dia tuh kayak lembah gitu loh. Besar, bawahnya sungai. Tapi sungainya bukan sungai yang tinggi apa dalam, enggak. Sungainya cetek segini doang. Ya paling semata kaki atau antara lutut sama mata kaki lah, segitu doang lah gitu. Yang mana kelihatan dasarnya. Lah Anda turun di dekat jembatan itu. Kemudian nyari jalan gimana caranya supaya Anda bisa ke bawah ke sungai ini. Nyari ke kampung-kampung gitu. Ya, nyari ke ini pohon-pohon banyak gitu. Akhirnya bisa ke sungai itu sendirian. Tapi sungai itu sananya itu ada sawah-sawah, dan kalau ke arah Gunung Merbabu itu kelihatan gunungnya, ajib Masya Allah itu. Anda diem gitu, santrian waktu itu. Ya, Anda terus narok sendal, Anda nyeker ke sungai, Anda jalan diem gitu, siapa tahu ada ikan, tapi enggak ada karena cetek. Ya, diem kayak gitu. Itu kalau Anda diculik sama wewe gombel mungkin enggak ketahuan lagi habis itu. Tapi alhamdulillah Allah lindungi. Anda suka banget kayak gitu tuh. Anda berharap nanti di surga bisa, semoga Allah masukkan Anda dan juga antum ke surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Juga di Senjoyo ada tempat bagus namanya Senjoyo itu. Alami pemandian. Ajib, ajib Allah. Tapi seindah-indahnya di dunia ini, enggak ada apa-apanya dibandingkan Al-Kautsar dengan sebutan yang Allah sebut tadi. Turbahnya, debunya itu lebih harum, lebih indah daripada misik. Misik surgawi ya, bukan misik kita. Misik kita kadang-kadang baunya itu bikin pusing. Ya, misik-misik tertentu ya. Ya, Pak Abu Rahmat. Pak Abu Ja'far. Iya. Tak tahu misik mutasalik ya? Pernah dengar? Enggak pernah. Iya. Misik mutasalik di Arab sih adanya, tapi itu anak suka banget itu. Nah, dan juga bebatuannya seperti mutiara dan juga batu mulia, yakut. Masya Allah, ajib, ajib. Ya. Yang mana di dunia itu susah didapat dan gak mungkin seindah itu. Atau tafsiran yang kedua atau ketiga di sini, kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar al-khair al-kathir minan nubuwati wal-Qur'an wa-syafa'ah wa-nahwiha. Yaitu kenabian, Quran, syafaat dan semisalnya. Fasalli li rabbika salata idin atau ya salata idin al idil nahri. Salatlah salat id al adha. Ya. Nah, di sini ikhwah sekalian Untuk inna a'tayna kal kautsar, para ulama, sebagian ulama mengatakan ini makkiyah. Adapun fasalli rabbika wanhar, ini madaniyah kata sebagian ulama. Ya. Kenapa? Karena di sini ada salat Idul Adha. Kata para ulama, hadza yunasibu kaunaha madaniyatan. Ini lebih cocok untuk disebut ayat yang turun di periode Madinah. Lihat, ini khilaf di antara ulama. Sampai ada ulama mengatakan satu surat bisa jadi sebagiannya makkiyah, sebagiannya madaniyah. Bahkan surat yang kecil seperti ini, yaitu tiga ayat doang. Ya. Surat Idin Nahar, Wanhar, yaitu Nusukaka, yaitu di sini sembelihlah. Nusk itu bisa maknanya menyembelih, bisa maknanya ibadah. Makanya untuk di sini Wanhar, maka inna salati wa nusuki, itu nusuk bisa maknanya ibadah, bisa maknanya sembelihan. Tetapi untuk di konteks ini, karena lafalnya wanhar, maka sembelihlah. Tapi nahar di sini adalah cara penyembelihan khusus untuk unta. Istilah nahar itu khusus untuk unta dengan cara khusus. Adapun untuk selain unta seperti bakor, ghanam, dajjaj, itu namanya dzabah. Jadi beda. Beda metode dan beda istilah. Ya. Inna syani'aka. Syani' yaitu mubghid. Orang yang membencimu. Dialah al-abtar. Dialah abtar. Dialah orang yang abtar. Apa arti abtar? Asalnya makna abtar adalah orang yang wafat anak laki-lakinya. Ya, orang yang wafat anak laki-lakinya. Ya, sebagaimana di antara yang disebutkan ulama, sababun nuzul untuk ayat ini, itu ada seorang kaum musyrik, ya, mungkin ya sebagaimana mengatakan Al-As bin Wa'il tadi, lagi ngobrol dengan Rasulullah. Maka selesai ngobrol, Al-As bin Wa'il ketemu dengan teman-temannya orang-orang kafir, teman-temannya sendiri. Ditanya sama teman-temannya, kamu habis ngobrol sama siapa? Tuh, saya habis ngobrol sama si abtar. Abtar itu maktu', yaitu terputus, yaitu maksudnya di sini adalah yang mati anaknya. Ya, yang mati itu anaknya. Nah, untuk ayat ketiga ini lebih cocok untuk periode apa? Makkah. Kenapa? Karena lihat, wafatnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini anaknya Khadijah. Ya. Anaknya Khadijah. Begitu. Ya. Di Mekah, gitu kan? Dan kemudian diejek oleh Al-As bin Wa'il ini, al-munqati' an kulli khair aw al-munqati' al-aqib, ya. Yaitu terputus dari segala kebaikan dan terputus akibat efek dari perbuatannya itu. Abtar, yaitu udah enggak, dia enggak dapat apa-apa setelah melakukan sesuatu. Itu secara makna bahasa. Tapi di sini sababun nuzulnya, nazalat fil As bin Wa'il samman Nabi SAW abtar inda mauti ibnihi Al-Qasim. Ya, ketika mawafat anaknya Al-Qasim, diejek sama Al-As bin Wa'il dengan mengatakan itu si Muhammad itu abtar. Karena abtar itu secara tradisi juga maknanya man mata lahu waladun, yaitu yang wafat anaknya, putranya, lakinya, ya, ibnun, ya. Maka Allah Ta'ala kemudian membalas, inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya syani'aka, yaitu orang yang membencimu itu, Al-As bin Wa'il dan semisalnya, dialah, lihat, al-abtar dengan menggunakan al, padahal dia posisinya adalah khobar untuk huwa. Dan huwa al-abtar adalah khobar untuk syani'aka. Al-abtar khobar untuk huwa. Khobar itu jarang-jarang loh pakai al. Ya, maka di sini al menunjukkan kesungguhan, betul-betul ketepatan. Dialah si abtar itu. Al-As bin Wa'il. Allah balas. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Ya, begitu ya, ikhwan. Lanjut al-kafirun. Yang mau permisi ya silakan. Al-Kafirun, suratul Kafirun, makkiyah atau madaniyah? Ini juga khilaf di antara ulama. Wahia sittu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nazalat lamma qala rahtun minal musyriqin li Rasulillah, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanah. Surat ini turun ketika sekelompok dari kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, engkau menyembah sesembahan kami setahun, kami sembah sesembahanmu setahun. Ayo. Ya, ini tantangan dari kami. Ya, kita ambil nanti yang baik-baik dari agama kamu, dan kamu juga tolong ambil baik-baik dari agama kita. Maka turunlah ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku dalam fil hal, dalam keadaan sekarang ini, tidak sedang menyembah apa yang kalian sembah dari asnam. Oke, kemudian wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun bukan penyembah di sekarang ini, bukan penyembah yang saya sedang sembah, yaitu Allah saja. Jadi la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud itu menunjukkan kondisi sekarang. Kondisi sekarang. Sekarang saya tidak sedang menyembah apa yang kalian sedang menyembah. Dan kalian bukanlah penyembah akan apa yang sedang saya sembah. Begitu. Perbedaan di sini la a'budu ma ta'budun dengan wala antum abiduna ma a'bud. Ayat kedua, la a'budu dengan fi'il mudhari'. Ayat ketiga, wala antum abiduna dengan menafikan apa? Menafikan label. Bukan menafikan fi'il, perbuatan. Ya, Rasulullah SAW menafikan label di sini untuk mentahqiq apa? Kalian bukan penyembah Allah, bukan gitu loh. Bukan mengatakan kalian tidak sedang menyembah Allah, tetapi untuk betul-betul kayak seperti mengglobalkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang kalian lakukan itu, karena tidak ada yang menyembah Allah, maka kalian bukanlah penyembah. Ya. Bukanlah penyembah. Beda loh. Saya tidak sedang menyembah. Misalnya, saya tidak sedang menyembah patung. Dengan kalimat, kalian bukan penyembah Allah. Yang satu dengan saya tidak sedang menyembah, fi'il mudhari'. Menunjukkan saya sekarang enggak menyembah sesembahan kalian. Dan kalian bukan penyembah sesembahan saya. Ya, pahami aja perbedaannya di mana. Kemudian, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud. Dan tidaklah aku penyembah. Saya bukan penyembah di masa depan nanti. Ma'abadtum, apa yang telah kalian sembah. Wala antum abiduna fil istiqbal, di masa depan nanti kalian pun bukan penyembah apa yang sedang saya sembah. Ya, lihat di sini, wala ana abidun, ini sama dengan wala antum abiduna, nazamnya sama, yaitu menafikan label. Tapi kemudian di ayat keempat ma abadtum, di ayat kelima ma a'bud. Ya, begitu. Ini perlu ilmu balaghah di sini. Ya. Tapi enggak perlu dijelaskan lebih panjang. Ya. Maka alim Allahu minhum annahum la yu'minun. Allah Taala mengetahui dari mereka bahwasanya mereka tidak beriman. Wa itlaqu ma 'alallahi 'ala wajhil muqabalah. Apa arti wa itlaqu ma 'alallah? Ya, yaitu pemutlakan di ayat ketiga dan ayat kelima. Ya, ayat ketiga dan ayat kelima. Ayat ketiga gimana? Ayat ketiga, wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan ayat kelima, wala antum ma'abiduna ma a'bud. Ma a'bud di sini mutlak. Ya, mutlak. Yang dimaksud di sini siapa? Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dari kalimat wa itlaqu ma'ala Allah ala wajhil muqabalah. Yaitu maksud dari pemutlakan ini untuk muqabalah, yaitu menyerasikan perlawanan. Perlawanan lafal. Ya. Yaitu ma'a'bud ayat ketiga melawan ma ta'budun, dan ma'a'bud ayat kelima melawan ma'abattum. Gitu maksudnya. Lakum dinukum, yaitu asyirk. Dinukum asyirk. Waliya din, din. Waliya dini. Ya, lihat. Waliya dini ya. Tapi tulisannya tanpa ya'an. Waliya din. Gitu. Tapi harokatnya waliya dini. Ini juga ada muqabalah. Lakum dinukum. Untuk kalian agama kalian. Agama kalian. Didhofakan kepada kalian agama tersebut. Waliya din untuk saya. Agama saya sendiri. Waliya dini. Aslinya gitu. Agama saya. Al-Islam. Wahadha qabla an yu'maru. Qabla an yu'maru bil harbi. Ini sebelum diperintahkan harb. Bagi ulama yang mengatakan ayat-ayat surat ini mansukh. Dan nasikhnya ayat-ayat perang. Seperti surat Muhammad. Di periode Madinah. Tetapi sebagian ulama mengatakan ayat-ayat ini tidak dimansukh. Tidak dihapus. Ya. Melainkan ada ayat tersendiri yang berfaedah. Wa hudhifa ya'ul idhafati as-sab'atu waqfan wa wasla. Dihapus ya al-idhafah. As-sab'ah di sini apa? As-sab'ah di sini apa artinya maksudnya? Al-qira'ah as-sab'ah, bagaimana kita mengatakan itu al-qira'ah as-sab'ah? Atau ya al-idhafah fil ayah as-sab'ah fi ayati as-sab'ah. Ya enggak? Lihat di awal, kira-kira berapa ayat? Situ ayat ya. Lakum dinukum selesai, waliyadin selesai gitu. Tapi apa dimaksud as-sab'ah wa hudhifa ya'ul idhafa as-sab'ah? Ini kira as-sab'ah maksudnya? Kira as-sab'ah. Ya. Atau mungkin lebih tepatnya wa hudhifa ya'ul idhafati fis sab'ati gitu ya. Di antum gimana ikhwan? Enggak ada fi. Okay. Atau bisa juga wa hadzafa ya'al idhafati as-sab'atu. Ya, maksudnya qira'ah sab'ah menghapus ya'al idhafah sebagai waqaf ataupun wasl. Artinya waqaf wasl apa? Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Tapi kalau misalnya antum mewasal, lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim. Untuk wasal, wasal ya, menuju ke bismillah di surat berikutnya. Lakum dinukum waliyadini bismillah. Tetap dia dikasrahkan. Jadi di sini maknanya hadfu ya'il idhafah. Bukan hadful harakat. Hadfu ya'il idhafah. Ya, yang mana kalau misalnya dia ya idhafahnya dia hapus, untuk waqaf dia jadi mati waliyadin. Tapi untuk wasal dia mutaharrik waliyadin bismillahirrahmanirrahim begitu. Wa athbathaha Ya'qub fil halaini. Adapun salah satu qiraah yaitu Ya'qub, qiraah Ya'qub menetapkannya di dua keadaan fil halaini. Menetapkan apa? Menetapkan adanya ya. Baik dia waqaf atau wasal. Berarti kalau misalnya waqaf menurut qiraah Ya'qub, lakum dinukum waliyadini, wakum dinukum waliyadini, dini, gitu. Kalau juga wasol juga diwasolkan dengan adanya ya ulidofa. Lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim waliyadini bismillah. Di sini ada harokat dua harokat bagi qiraah Yaqub jika ingin muwasol. Ya, taib. Mungkin cukup situ, insyaallah pekan depan surat An-Nasr, dan insyaallah pekan depan kita khatamkan sampai surat An-Nas insyaallah taala. Ya, karena itu terakhir, cuma ini yang masalahnya ana minta mungkin qaid muthla karena agak panjang sedikit. Ana minta mungkin nanti tambahan satu hari atau dua untuk al-qaid muthla dan syarah kasfir syubhat sampai kita bisa mengkhatamkannya. Bisa Pak Aus? Bisa. Ya, mungkin al-qaid al-muthla dan syarah kasfir syubhat insyaallah pada waktu nanti, insyaallah pekan depan kita omongin lagi. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Anwar, ke mana Pak Anwar? Ngantran? Oh, lagi ujian kehidupan atau ujian? Ya, jika tercukup sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.